Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan sekarang sesi yang ketiga. Ya, sesi yang ketiga kita sudah pelajari huruf, kalimat, jumlah mufidah atau kalam. Macam-macam huruf ada berapa tadi? Dua. Yang pertama huruf hijaiyun atau mabaniyun. Yang kedua huruf ma'ani. Kemudian kita bahas lagi macam-macam kalimah atau kata. Ada berapa? Tiga. Yang pertama isim. Yang kedua fi'lun. Yang ketiga harfun. Lalu untuk mengetahui apa itu isim, isim itu adalah kata yang menunjukkan makna yang tidak terkait dengan waktu. Ada nama orang, ada nama tempat, ya, ada nama benda. Dan kita bisa membedakannya dengan fi'il, huruf, dengan melihat empat tanda. Yaitu yang pertama hafdu, yaitu harokat akhirnya di kasro. Yang kedua tanwin. Yang ketiga alif lam. Yang keempat hurufun jer, diawali dengan huruf jer. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang termasuk huruf-huruf jer. Di sini disebutkan oleh Ustaz Aceng Zakaria ada 9 huruf jer. Lihat di halaman ketiga di atas. Saya sebutkan sampai 9, ada arti dan contoh. Wa huruful jarri hiya, huruf-huruf jer yaitu 1, lihat sebelah kanan, min. Contoh minan nasi, min dari, annas manusia, dari manusia. Ila, tadi arti ila itu apa? Ke. Contohnya ila suqi, ila ke asuq, pasar. Pasar asuk Trowono misalnya, pasar Trowono, asuk Jowo, itu namanya suk pasar, suk apa Negundi, nah, itu suk pasar, ya suk Padem. Anin Nabi, an dari, anin Nabi dari Nabi, an artinya dari sama dengan min. Namun kalau min itu biasa digunakan untuk tempat. An ini biasanya seperti orang, seperti di sini disebutkan. Ala, tadi arti ala apa? Di atas. Alal maktabi, al maktab meja. Nih. Ini meja, alal maktab di atas meja. Di mana HP-mu? Alal maktab di atas meja. Fi di dalam, fil baiti di dalam, al baiti tadi apa? Rumah. Kemudian rubba bisa artinya sedikit, bisa artinya banyak, tergantung konteks kalimat. Contoh rubba rojulin karimin, sedikit sekali orang yang mulia, orang yang mau berbuat baik, itu sedikit. Bisa nanti juga diartikan banyak, tergantung konteks kalimatnya, ya, tergantung teksnya. Alba, alba ini penyebutan huruf ba. Kalau cuma satu huruf disebut dengan nama huruf, jadi kita tidak sebut bi, namun kita sebut alba. Apa tandanya? Oh, ada alba di situ. Maksudnya huruf ba. Yaitu lihat pada kalimat bil kolam, bi itu artinya dengan, bi sendiri itu sudah huruf jer, sesudahnya itu akan jadi majrur, harokat akhirnya nanti kasrah. Bil kolami, saya menulis dengan pena. Bil mirsami, saya menulis dengan pensil, dengan pastel. Lalu al kafu, maksudnya huruf kaf. Kal asadi. Ka di sini artinya seperti. Ka di sini artinya seperti. Kal asadi seperti singa. Seperti yang pernah diceritakan oleh Nabi Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW, ada tipe laki-laki yang masuk rumah itu seperti singa, keluarnya itu seperti macan. Masuknya itu kal asad, wah jantan sekali, enggak pakai mukaddimah, langsung saja main sikat. Ya pulang keluar sudah puas, dia pergi tinggalkan istrinya begitu saja. Nah, itu menunjukkan laki-laki jantan, gentle seperti itu. Namun ini kalau yang tadi ceritakan ini tafsiran yang kasar, artinya laki-lakinya itu tipenya itu ya nggak ada kata-kata halusnya gitu, nggak bersikap santun dulu. Kalau komar seperti rembulan, anti kalau komar ya, istriku engkau itu seperti rembulan. Alam, lam berarti huruf lamnya, lillah ini artinya punya atau memiliki, milik Allah, punya atau memiliki, milik lillah, milik Allah, li rasulillah, milik rasulullah. Coba min artinya dari, ilah ke, an dari, ala di atas, ri di dalam, huruf ba sedikit atau banyak, alba huruf ba dengan al-kaf, huruf kaf seperti alam, punya atau milik. Baik, kelas sudah kita tanda isim diakhiri tadi dengan huruf-huruf jar. Huruf jar ada berapa di sini? 9, walaupun nanti lebih daripada itu masih banyak. Sudah? Lanjut lagi? Lanjut. Yang kedua, al-fi'lu. Apa tadi arti al-fi'lu? Apa al-fi'lu? Kata kerja. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan waqturinat bi zamanin. Fi'il huwa adalah kalimatun, kata, dallat yang menunjukkan, ala ma'nan atas makna, waqturinat, wa tadi artinya apa, wa dan waqturinat terkait, di zaman ini, di apa artinya, di tadi, di apa, dengan, di atas ya sudah ya. Nah, zaman waktu, coba diulang artinya, wa kalimatun kata dalat yang menunjukkan ala atas maknan arti waktu rinat dan terkait dengan waktu. Misalnya contoh, lihat ya, berarti ini terkait dengan waktu. Dulu dia menulis, ada sekarang dia menulis, besok dia menulis, beda, berubah pekerjaannya. Nah, dalam bahasa Arab nanti kalimatnya berubah. Contoh sini, kataba. Kataba artinya apa? Menulis. Namun artinya telah menulis. Kataba telah menulis. Berarti telah menulis waktu sekarang, kemarin atau akan datang? Kemarin, ya, ini waktu lampau, past tense atau dalam bahasa Arabnya al-madi, al-madi. Berubah kalau untuk sekarang jadi yaktubu. Ya, yaktubu itu artinya sedang menulis. Ini waktu sekarang. atau dalam bahasa Arabnya al-mudhari'u. Sudah? Terus berubah lagi jadi uktub, tulislah. Dia perintah kan, tulislah. Berarti kapan dia nulis? Setelah atau sebelum atau sekarang? Setelah. Berarti ini akan datang. Kalau di sini masuk nanti dalam amr. Contohnya sini kata perintah. Lihat berubah ya. Jadi fiilnya nanti dia berubah di sini. Lihat fiilnya itu berubah. Ada yang lampau kan? Ya dok, kataba. Itu dulu. Oke, kalau sekarang berubah jadi yaktubu. Kalau akan datang berubah jadi uktu. Kataba yaktubu jadi uktu. Maka kataba itu artinya telah menulis. Lihat lagi di buku. Qorra'a. Mau nulis itu dulu, monggo. Itu lain lagi. Lain lagi. Lain harokat lain, Pak. Sebentar saya biar perjelas nih. Uktub. Aktubu beda lagi, Pak. Iya, beda. Pokoknya wis dah beda. Sabar. Kalau mau minum, minum santai. Ada minum di luar juga situ ya, di Aqua itu. Iya, setengah sembilan, gampang. Itu kan kotak, ini kan botol. Sudah itu? Mau tahu berubahnya besok? Belum. Kenapa kok bisa jadi seperti itu? Pokoknya manut aja. Ya sekarang tuh manut dulu. Nanti bagaimana berubahnya nanti kita pelajari lagi. Sudah ini? Lihat kalimat berikutnya. Qara'a. Telah membaca. Yaktubu. Sama dengan ini tadi. Artinya apa? Sedang menulis. Yaqra'u. Sedang membaca. Lihat lagi di buku. Aktubu. Ada enggak? Ada. Saya sedang menulis. Beda karena diawali dengan A hamzah. Aqra'u. Saya sedang membaca. Sudah? Nah lalu isim kan sudah punya tanda-tanda, iya kan? Isim sudah punya tanda-tandanya. Sekarang fiil juga harus punya tanda-tanda biar membedakan dengan isim. Coba lihat tadi, ada nggak ciri-ciri dari isim, dari fiil? Apa ciri-cirinya? Nggak dari contoh-contoh tadi? Belum terlihat. Belum terlihat kan? Belum. Nah, sekarang kita lihat tanda-tanda fiil ada 4. Artinya kalau fiil itu diawali dengan 4 tanda ini, pasti itu adalah fiil. Contoh, qad. Yang pertama, qad. Qad itu artinya bisa artinya sungguh. Atau bisa artinya sebentar lagi. Qad itu artinya apa tadi? Sungguh. Atau bisa diartikan apa? Sebentar lagi. Kalau sungguh itu contoh pada ayat qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kalau qad yang artinya sebentar lagi, lihat contoh yang di buku. Mislu qad qamatis shalah. Sebentar lagi qomat tegak sholat, sebentar lagi sholat akan ditegakkan. Berarti gak lama-lama. Kalau sudah tahu ikomah ya berarti sebentar lagi sholat. Sudah? Jadi kalau diawali dengan qad, berarti yang masuk fiil yang mana? Hah? Qomat. Ini qad ya, diawali dengan qad ya. Maka kata sudah ini berarti jadi fi'il, kata kerja. Temukan dalam Al-Quran seperti itu. Nanti qad aflahal mu'minun juga sama. Ini juga berarti fi'il. Sudah? Yang kedua, as-sin. Berarti apa? Huruf sin. Diawali dengan huruf sin. Misal contoh. Saya dhabu. Contoh, saya dhabu. Saya dhabu. Sin itu artinya akan, namun untuk waktu dekat. Artinya nanti dia akan pergi. Dia akan pergi. Saya rjiu. Sanya tadi artinya akan ya. Sanya di depan itu artinya akan. Coba lihat, satu huruf saja itu sudah artinya luar biasa loh. Saya, maaf, dia akan kembali. Dia akan kembali. Sudah? Terus yang ketiga. Jadi kalau diawali dengan sa di depan, yang artinya akan tadi, berarti kata sesudahnya ya zahabu dan yarji'u itu termasuk fi'il. Kemudian yang ketiga, saufa. Yang ketiga, saufa. Artinya akan juga, namun untuk waktu yang jauh, akan untuk yang jauh. Artinya kelak, sama dengan kelak. Misal contoh, saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. kelak kalian akan mengetahui. Berarti mana yang fi'il? Mana yang fi'il? Ta'lamun. Dan yang keempat, ta'ut ta'nisi as-sakinah. Ta berarti huruf ta. Kalau saya sebut ta'ut ta'nis berarti ta. Ta dulu. Ta'nis, kalau at-ta'nis itu artinya perempuan. As-sakinah disukun. Berarti tanya ini disukun, ya toh? Menunjukkan perempuan. Maka kalau ada ta seperti itu, ta yang disukun dan menunjukkan perempuan, berarti termasuk fi'il. Lihat, ini bersambung biasanya tanya di belakang. Qalat. Ya, qalat. Lihat, ini fi'ilnya. Ini ta yang menunjukkan perempuan tadi. Ta'u ta'nisa kina. Qalat Aisyatu. Contoh juga zahabat. Contoh juga ini. Tadi ini, lihat nih. Ini tak ni sakinah namanya ini. Jadi tak ni sakinah artinya apa? Tak taknis perempuan as-sakinah disukun. Saya ulang, tak ni sakinah artinya apa? Tak itu huruf ta, taknis perempuan as-sakinah disukun. Jadi dia tak, ya toh, sudah tak toh, tulis taknis. Ada perempuannya ya. Perempuan terus di sukun. Jadi kalau temukan empat tanda ini, di antara empat tanda ini ditemukan, berarti kata sesudahnya atau yang bersambung dengannya termasuk fi'il. Contoh tadi qad. Setelah qad berarti fi'il. Contoh lagi sin. Setelah sin yaitu huruf sa itu berarti fi'il. Contoh lagi sofa. Setelah sofa juga berarti fi'il. Contoh lagi ta'ut ta'nis sakinah. Setelahnya juga berarti fi'il. Selesai pembahasan fi'il. Mau lanjut lagi satu kali lagi? Hah? Saya tambahkan satu kali lagi, satu sesi lagi. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.